Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masalah yang kedua tentang hukum-hukum yang terkait dengan wadiah. Ya. Sampai hukum yang keberapa kita belajar? Hukum sekarang hukum keempat ya. Iya, ar-rabi', al-hukm ar-rabi', hukum yang keempat. Ya juzu lil mustaudah, boleh bagi yang dititipi. Ya, al-mustaudah yaitu al-wadi', yang dititipi. An yadfa' al-wadi'ata, untuk menyerahkan harta yang dititipkan kepadanya. Ila man yahfadhu malahu adatan, kepada pihak yang biasanya, ya, adatnya dia, biasanya orang itu yang menjagakan hartanya. Kazaujati, seperti istrinya. Wa abdih, budaknya. Wa khazinih, bendaharanya. Wa khadimih, khadimnya, pelayannya. Fulan, dia dimintai bantuan, dititipi harta. Zaid misalkan. Maka Zaid dalam menjaga harta titipan yang diamanahkan kepadanya, dia boleh menyerahkan harta itu untuk dijaga oleh orang yang biasanya adat dia, kebiasaan dia, biasanya orang itu yang menjagakan harta. Misalnya istrinya, selama ini Zaid jika punya harta, istrinya yang megangkan hartanya, yang menjaganya. Ya, maka harta titipan itu boleh dia serahkan ke istrinya untuk dijaga, begitu. Atau dia punya bendahara, ya, yang menyimpankan hartanya. Barang titipan itu, harta titipan itu diberikan kepada bendaharanya atau ke budak, dan seterusnya disebutkan di sini. Ya, boleh. Wa in talifat indahum min ghairi ta'addin wala tafriyutin fala dhamana alaihim. Dan jika harta titipan itu rusak, musnah di sisi mereka, ya, di sisi mereka yang dipegangkan tadi, misalkan di sisi istrinya atau budaknya atau bendaranya atau pelayannya, ya, tanpa ta'addin. Apa itu ta'addin? Masih ingat? Tanpa tindakan. Apa ta'addin? Pelanggaran. Istrinya tidak melakukan tindakan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan terhadap harta itu. Budaknya misalkan yang megangkan tidak melakukan. Pelayannya misalkan tidak melakukan pelanggaran terhadap tindakan yang melanggar prosedur. Wala tafriyutin, dan tidak pula melakukan tafriyut. Apa itu tafriyut? Kelalaian. Dia tidak lalai dalam menjaga harta itu. Jadi sudah sesuai dengan prosedur penjagaan harta. Tidak ada pelanggaran melampaui batas. Tidak ada kelalaian dalam menjaganya. Tetapi musibah. Allah takdirkan rusak musnah. Fala dhamana alaihim, maka tidak ada tuntutan ganti rugi atas mereka. Mereka tidak boleh dituntut untuk mengganti. Ya, karena itu amanah dan tidak ada pelanggaran, kesalahan, tidak ada kelalaian padanya. Tayyib, al-khamis. La yajuzu an yuwaddi'aha 'inda ghairihi min ghairi udhrin. Tidak boleh bagi orang yang dititipi harta tadi menitipkan harta itu, menyerahkan harta itu, ya, untuk dijaga oleh selainnya tanpa udzur. Karena pada asalnya dia yang menerima amanah tersebut untuk menjaganya. Ya. Jadi dia tidak boleh serahkan kepada orang lain tanpa uzur. Uzur yang dimaksud ini, poin ini bukan yang keempat ya. Bukan yang keempat. Karena yang keempat memang dibolehkan. Ya. Yang ini kepada orang lain selain yang keempat. Ke orang lain yang orang itu bukan orang yang biasanya dia menyimpankan harta dia, bukan. Bukan istrinya, bukan budaknya, atau bukan bendahnya, bukan pelayannya, bukan. Orang lain, tetangga misalkan. Atau kerabatnya. Ya, dia tidak boleh serahkan ke mereka, dititip lagi ke mereka tanpa uzur. Karena pada asalnya tanggung jawab itu tanggung jawabnya dia. Dia sendiri yang harus menjaga. Nah, aw amal li udhrin, adapun jika ada uzur yang menuntut hal itu, ya, ka safar, seperti safar. Dia hendak safar. Ya. Aw hudur mautin, atau dia hendak menghadiri suatu kematian, fajaiz, maka boleh. Nah, boleh dia hendak safar, misalkan dia tinggalkan harta itu, siapa yang menjaga di belakang sementara dia musafir? Ini udzur untuk menitipkan ke orang lain yang dipercaya. Wa alaihi, berdasarkan hukum ini, fa in auda'aha indal ghairi bi'udhrin, maka apabila dia menitipkan harta titipan itu kepada orang lain dengan alasan udhur, ya, fatalifat, kemudian harta itu musnah di tangan orang lain tadi, lam yadman, dia tidak bertanggung jawab mengganti, karena dia punya uzur. Ya, dia punya uzur. Baik. Wa in kana bi ghairi udhrin dhamina, apabila dia tidak punya uzur untuk melakukan itu, maka dia bertanggung jawab mengganti jika rusak, musnah di tangan orang tersebut. Lita'addihi wa tafriyutihi, dikarenakan pelanggaran dia. Apa pelanggarannya? Apa kesalahannya? Pelanggaran, kesalahan prosedur. Karena dia yang menerima amanah, dia yang bertanggung jawab menjaga. Kenapa diserahkan ke orang lain? Wa tafriyutihi, dan kelalaian dia. Kelalaian dia, kenapa diserahkan ke orang lain? Padahal itu tanggung jawabnya. Wajib. As-sadis, yang keenam, idza khafa al-mustauda'u 'ala al-wadi'ati aw arada as-safara, apabila orang yang dititipi barang harta dia khawatir atas harta titipan itu, ada kekhawatiran dia atas harta tersebut. Khawatir hilang, khawatir rusak, ya. Aw arada safar, atau dia ingin safar, dia ingin pergi safar. Fa innahu yajibu alaihi radduha ila sahibiha aw wakilih, maka wajib atasnya mengembalikan harta titipan itu kepada pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya, ya, atau kepada wakil, kepada wakil pemiliknya, kepada orang yang mewakili pemilik harta itu. Fa in lam yajid huma, kemudian apabila dia tidak berhasil mendapatkan dua orang itu, yakni dia tidak berhasil sebelum dia safar atau saat dia khawatir terhadap harta tersebut dan dia ingin kembalikan, dia mencari pemiliknya untuk diserahkan, diberikan kembali, dia tidak ketemu. Dia cari wakilnya juga tidak ketemu. Padahal dia akan berangkat safar. Dia akan berangkat ini. Tidak bisa ditunda lagi. Sudah berusaha mencari pemiliknya untuk dikembalikan, tidak ketemu. Wakilnya juga tidak ketemu. Fa innahu yahmiluha ma'ahu fis safar. Maka sesungguhnya dia harus membawanya bersamanya dalam safar. Dia bawa bersamanya dalam safar sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah itu. Idza kana dzalika ahfadha laha. Dia bawa harta titipan itu bersamanya dalam safar apabila hal itu lebih menjaga harta tersebut. Jika lebih terjaga harta itu dengan dia bawa bersamanya dalam safar, maka dia bawa. Wa illa, dan jika tidak, ya, yakni jika dia bawa safar juga resiko, ya, dia tetap khawatir juga, tidak aman juga, maka apa yang dilakukan? Pemiliknya tidak ketemu, wakilnya tidak ketemu, dibawa bersama dalam safar juga bahaya, resiko juga, maka dafa'aha ilal hakim. Dia kembalikan kepada, dia serahkan kepada pihak hakim. Ya, pihak hakim. Nah. Baik. Fa in lam yatamakkan awda'aha 'inda man yathiqu bih. Fa in lam yatamakkan, apabila tidak memungkinkan hal itu diberikan kepada hakim juga tidak memungkinkan, tidak berkesempatan, awda'aha 'inda man yathiqu bihi. Ini pilihan terakhir, awda'aha 'inda man yathiqu bihi. Dia titipkan kepada orang yang dia percaya, bukan sembarang orang. Harus orang pilihan yang benar-benar dia percaya amanah. Dia kenal selama ini amanah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati ila al-madinati. Ini dalilnya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, awda'al wada'i'a li ummi Aiman radhiyallahu anha. Nabi menitipkan harta-harta titipan yang dipegangnya, dititipkan kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha sebelum safarnya Nabi ke Madinah, safar hijrah. Ya, ada harta-harta titipan yang dipegang oleh Nabi SAW, tidak mungkin kan dibawa dalam hijrah, maka dititipkan kepada Ummu Aiman. Wa amara Aliyan, dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Ali, an yaruddaha ila ahliha, agar Ali radhiyallahu anhu mengembalikan harta-harta titipan itu kepada pemiliknya masing-masing. Ya, di catatan kaki nomor 1 disebutkan rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang di dalam sunannya, wa hasanahu Al-Albani, dan dinilai berdasarkan Hasan Al-Albani dalam fi Irwa'il Ghalil, dalam kitab Irwa'il Ghalil. Jadi caranya seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib, cari sendiri orangnya, pemiliknya tidak ketemu, cari wakilnya tidak ketemu, ya hakim. Nanti pihak hakim yang akan mengembalikannya kepada pemiliknya, mengatur. Baik. Tidak memungkinkan bagi dia, cari orang yang dia percaya, serahkan kepadanya, dititip kepadanya. Kemudian dia pesankan kepada orang yang dia percaya untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Ya. Karena dia akan safar. Baik. Wa kadzalika idza maridul mustauda'u. Begitu pula apabila orang yang dititipi sakit, maradon makhufan. Maradon makhufan. Sakit dengan penyakit yang makhufan, khatiran. Penyakit kritis. Yang dikhawatirkan akan membawa kematiannya. Wa indahu wada'i'u. Dan di sisinya ada harta-harta titipan. Fa innahu yajibu alaihi radduha ila ashabiha. Maka sesungguhnya wajib atasnya untuk mengembalikan harta titipan itu kepada para pemiliknya. Ya. Fa in lam yatamakkan, apabila dia tidak punya kesempatan melakukan itu, ya, tidak memungkinkan melakukan itu, au da'a indal hakim, dia titipkan di sisi al-hakim, ya, hakim yang akan mengurusinya, au inda man yathiku bihi, atau di sisi orang yang dia percaya. Dalilnya sama tadi, dalilnya adalah riwayat al-Baihaqi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anda hijrah ke Madinah, menitipkan harta-harta titipan yang dipegangnya kepada Ummu Aiman dan berpesan kepada Ali radhiyallahu anha, untuk mengembalikan harta-harta titipan itu pada para pemiliknya. Naam. As-sabi'u, yang ketujuh, idza kanatil wadi'atu dabbatan. Apabila harta titipan itu hewan. Hewan. Hewan butuh dipelihara, butuh diberi makan, ya. Tayyib. Lazimal mustauda' i'lafuha. Wajib bagi orang yang dititipi untuk memberi makan. Untuk memberi makan hewan yang dititipkan kepadanya. Wa taghdiyatuha, dan wajib baginya untuk, ya, memberinya, ya, makanan, dia jaga, ya. Jangan sampai kelaparan. I'laf, takdhiyah, ini sama maknanya, yakni memberi makan. Tayyib. Fa'in, diberi makan, diberi minum, gitu maksudnya, ya. Agar tetap sehat, tetap hidup, ya. Kalau tidak diberi makan, ya sakit, mati, kan begitu. Tayyib. Fa'in ahmalaha, maka apabila dia menelantarkan hewan itu, dia telantarkan, dia tidak diberi makan, hewan itu tidak diberi minum, ya, dengan semestinya watalifat, dan akhirnya mati, dominah, dia wajib mengganti. Wa ya'thamu bihadzal ihmali lihurmatiha, dan dia berdosa dengan sebab kelalaian dia menelantarkan hewan itu tanpa diberi makan dan minum sampai mati. Dia berdosa karenanya. Lihurmatiha, karena itu adalah hewan yang hewan yang bermanfaat, ya, yang haram ditelantarkan sampai mati. Karena itu hewan peliharaan yang punya hak untuk dipelihara, ya, sebagaimana halnya pemiliknya jika punya hewan peliharaan, tidak boleh dia telantarkan hewan itu yang dia pelihara, karena dia memeliharanya, maka dia bertanggung jawab memberi makan, minum, agar tidak mati, ya. Tayyib. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakutuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi seseorang dosa dia menelantarkan pihak yang dia tanggung nafkahnya, istrinya kah atau anaknya kah, hewan yang dia pelihara, karena dia harus memberinya, menafkahinya, diberi makan, minum, karena dia pelihara. Nah, ini orang yang dititipi tadi, dia menerima amanah, berarti dia yang harus memberi makan dan minum, tidak boleh dia telantarkan sampai mati. Jika dia menelantarkan sampai mati, berarti dia dosa. Nah, wali anna kulla kabidin rotubin fiha ajrun, Dan dikarenakan setiap kabidin rotubin, yakni setiap makhluk bernyawa, ya, fiha, menafkahinya ada ajr, ada pahalanya. Itu berpahala. Diberi makan, minum hewan yang dipelihara tersebut, itu berpahala. Tayyib. Sebaliknya menelantarkannya, ya, dan sampai mati, dosa. Al-Famin, yang ke-8. Al-Mustawda'u aminun yukbalu qawluh. Orang yang dititipi, terpercaya. Ya. Yukbalu qawluh. Diterima ucapannya. Didahulukan ucapannya. Apabila terjadi perselisihan, persengketaan terkait dengan harta titipan, maka pada asalnya orang yang dititipi itu terpercaya dan ucapannya diambil. Ya, ucapannya diterima dalam persengketaan itu. Idza da'a annahu radda al-wadi'ata, terjadi sengketa. Ya. Harta titipan kata pemiliknya belum dikembalikan. Kata orang yang dititipi, sudah saya kembalikan. Nah, siapa yang diambil ucapannya? Siapa yang dimenangkan? Idza da'a annahu radda al-wadi'ata ila sahibiha. Apabila orang yang dititipi mengklaim bahwa sesungguhnya bahwasanya dia telah mengembalikan harta titipan itu kepada pemiliknya. Aw man yaqumu maqamahu, atau dia telah mengembalikan harta titipan itu kepada orang yang menggantikan posisi pemiliknya, wakilnya misalkan. Ya. Maka diterima. Dia yang dimenangkan. Ya sudah. Karena dia terpercaya dan dia mengaku sudah mengembalikan, berarti sudah. Tidak boleh dituntut. Wa yuqbalu qawluhu ma'a yaminihi idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wala tafriidin. Dan diterima ucapannya ma'a yaminihi, bersama sumpahnya. Harus ada penguat sumpah. Bersama ucapannya harus dikuatkan dengan sumpah. Idza da'a, pada kasus apabila dia mengklaim annaha talifat, bahwa harta titipan itu rusak di sisinya, min ghairi ta'addin wala tafriitin, tanpa pelanggaran kesalahan dan tanpa kelalaian. Dia mengklaim bahwa ini rusak, saya sudah amanah, saya sudah jaga dengan baik, saya tidak melakukan kesalahan prosedur, pelanggaran, saya tidak melakukan kelalaian, saya tidak menelantarkan. Qadarullah ma syaa fa'al. Tayyib. Sumpah. Kuatkan dengan sumpah. Dia bersumpah, menguatkan ucapannya, diterima. Berarti dia tidak dituntut. Nah. Wa 'alal mustawda'i alla yu'akhira. Wajib bagi orang yang dititipi harta agar tidak menunda. Agar tidak menunda. Ya. Inda talabi sahibiha laha, tidak menunda ketika pemiliknya menuntut dikembalikan. Pemiliknya sudah minta dikembalikan, maka dia tidak boleh menunda, harus langsung dikembalikan tanpa ditunda. Fa in akharaha min ghairi udhrin, apabila dia menunda pengembaliannya kepada pemiliknya tanpa ada udhur, tanpa ada udhur yang bisa dimaklumi, yang bisa dimaafkan dengannya, fatalifat, lantas rusak harta itu di tangannya, fa innahu yadmanu, maka dia tanggung jawab mengganti, karena sebenarnya barang itu sudah diminta oleh pemiliknya untuk diambil, harusnya langsung diberikan, dan dia tidak punya udzur untuk menunda, tetapi dia tunda, tertunda di tangannya tanpa udzur, ternyata rusak, nah, berarti tanggung jawab mengganti, begitu. At-tasi' yang terakhir, min as-suwaril mu'asirati lil wadi'ati, termasuk bentuk yang terjadi di zaman kita, ya, di zaman kita sekarang, ya, yang termasuk dalam kategori wadi'ah, al-wada'i'u al-masrifiyah, harta-harta titipan, ya, yang sifatnya na'am, harta yang dititipkan di bank, ya, yang dititipkan di bank. Na'am. Tayyib. Yang bisa ditransfer berupa uang biasanya. Nah, tayyib, yang uang yang bisa ditransfer, bisa ditukar, bisa. Nah, tayyib, ini wada'il masrifiyah. Tayyib, wa hiya ma yaqumu bil afradu, yaitu harta titipan yang dilakukan oleh al-afrad, yani al-afrad jama dari fard, oleh perseorangan secara individual itu. Nah, min ida'i mabaligha naqdiyatin, berupa penitipan mabalig. Mabalig jamak dari mablag, yakni sejumlah, sejumlah naqdiyah, sejumlah uang. Fil bunuk, di bank-bank yang ada. Ila ajalin muhaddadin au mutlaqan, dititip di bank sampai jangka waktu tertentu yang disepakati dengan bank, atau dititipkan secara mutlak tanpa batas waktu. Wa yaqumul banku bitasarrufi fi hadhil mabaligh, dan bank, pihak bank, dia melakukan tindakan terhadap sejumlah uang yang dititipkan itu. Ya, ya, gunakan untuk usaha, dia gunakan untuk meminjamkan nasabah, dia gunakan untuk, ya, ya, sesuai dengan kebijakan bank itu. Al-muhim dia gunakan tasarruf dia dengan harta itu, padahal itu sebenarnya harta titipan. Seharusnya kan kalau harta titipan murni, yang kita sudah pelajari hukum-hukumnya, kan dijaga, tidak diapa-apakan gitu. Nah, adapun ini pihak bank bebas melakukan tasarruf, melakukan tindakan, ditransfer, dipinjamkan ke nasabah, digunakan untuk usaha ini dan itu, ya. Baik, macam-macam lah. Nah, wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan maliyatan thabitatan, dan pihak bank memberikan kepada pemilik uang titipan itu, tabungan istilahnya, ya, fa'idatan maliyatan, fa'idah, manfaat yang bersifat harta, yakni dibahasakan dengan bunga, bunga bank. Faedah itu bunga, berbunga, ada bunganya, ya. Yang thabitah, yang tetap. Bunga itu sesuatu yang tetap, mesti diberikan. Ya, bunga sekian persen misalkan. Ya, ada ketetapannya. Baik. Wa hadhihi tasiru fi ma'na al-qard, dan ini model titipan seperti ini, tabungan yang berbunga seperti ini, menjadi semakna dengan qard, semakna dengan pinjaman utang. Dalam arti maknanya sebenarnya, pemilik uang ini, nasabah ini, mengutangi pihak bank. Pihak bank berutang kepadanya. Itu maknanya. Karena pihak bank menggunakannya dengan bebas, berarti seakan miliknya. Kalau itu titipan, wadi'ah, tidak boleh diapa-apakan, dijaga saja. Adapun ini, bank bebas menggunakannya, berarti seakan miliknya. Itu berarti diutangi oleh orang yang menabung uang tersebut. Jadi semakna dengan qard min haythu tamallukul banki li'ainiha. Min haythu tamalluku, yakni min haythu huwa tamallukul banki li'ainiha, dari sisi kepemilikan bank terhadap uang itu. Baik. Min haythu tamalluku. Kenapa ana dhammah padahal mudhaf ilaih? Hah? Yang belajar nahwu. Karena haythu diidhafahkan kepada jumlah ismiyah mubtada khobar, mubtada'nya mahdhuf. Min haythu huwa tamallukul banki li'ainiha. Pendapat kedua dibaca min haythu tamalluki, yakni tamalluki langsung sebagai mudhaf ilaih. Naam, ada dua i'rab di sini. Min haythu tamallukul banki li'ainiha. Dari sisi apa tadi? Kepemilikan bank terhadap uang yang di yang ditabung itu, dititip itu. Dia memiliki, buktinya dia memiliki karena dia melakukan tasarruf secara bebas seperti miliknya. Wa ta'allukuha bi dhimmatihi. Alasan yang kedua, dari sisi keterkaitan bank ta'alluk ya, yakni ta'alluk al-mal al-amwal an-naqdiyah. Nah, sisi keterkaitan uang yang ditabung yang dititip itu bidhimmatihi, dengan tanggung jawab bank. Artinya pihak bank bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang itu. Ya. Berarti kan seperti qard pinjaman utang. Yang ketiga, wa ta'ahuduhu biraddi mithliha 'inda al-mutalabah. Dan perjanjian yang mengikat pihak bank untuk mengembalikan harta yang semisal, yakni uang dengan jumlah yang sama dengan nilai yang sama, 'inda al-mutalabah, ketika nasabah ya menuntut, meminta uangnya. Saya mau mengambil uang saya sekarang. Nah, saya ingin mengambil uang saya sekarang, maka pihak bank harus menunaikan kesepakatan perjanjian bahwa dia harus mengembalikan. Itu tanggung jawabnya. Wa hiya bi hadhihi surati min ar-riba al-muharram. Maka ya, bentuk ini dengan bentuk yang disebutkan ini, titipan dengan bentuk yang disebutkan ini, tabungan ya, biasanya bahasanya termasuk riba yang diharamkan. Karena kalau itu qard pinjaman utang kepada bank, maka seharusnya bank ya tidak boleh memberikan bunga. Tidak boleh memberikan bunga. Jadi berapa yang dia pinjam, segitu juga yang dikembalikan. Sebagaimana telah kita pelajari tentang qard. Adapun ada bunganya setiap bulan sekian persen misalkan berbunga, itu riba. Falyahdharil muslimuna min alwuqu'i fi. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati agar tidak terjatuh di dalamnya. Ammal wada'i'u. Amma al-wada'i'u allati la yataqadha sahibuha 'alayha fa'idatan. Adapun titipan-titipan ya yang dititipkan di bank yang pemiliknya tidak menerima bunga atas uang yang disimpan, kalladhi yu'rafu al-yawma bil hisabil jari, seperti sistem ya akad yang dikenal hari ini dengan istilah al-hisab al-jari, kalau kita bahasakan mungkin al-hisab al-jari itu rekening berjalan, gitu. Rekening berjalan. Jadi uang itu hanya lewat. Jadi masukkan, ya, uang itu nanti akan ditransfer ke orang. Jadi bukan tabungan sebenarnya. Hanya rekening berjalan. Jadi hanya masukkan nanti ditransfer, masuk transfer. Hanya untuk transfer-transfer uang gitu saja. Nah, fala syai'a fi, maka tidak ada masalah padanya. Li'annahu lam ya'khud ziyadatan 'ala asli malih. Karena pelakunya yang menitipkan uangnya tidak mengambil tambahan atas asal hartanya, atas modalnya. Nah, jadi tidak ada bunga intinya itu. Tidak ada bunga yang melebihi uangnya sendiri gitu. Nah, uangnya sendiri sebatas uang yang dia masukkan itu nanti ditransfer. Nah, tanpa bunga. Itu tidak masalah. Amma idza ulzima syakhsu biqabdi ziyadah. Adapun apabila seseorang ketika dia membuka rekening dan menyimpan, masukkan, menitipkan uang di bank, dan dia ulzim, yakni diwajibkan, diharuskan, ya, untuk mengambil bunga bank tersebut, baik, dia harus mengambilnya. Tidak boleh tidak. Wa kana muttarran ilal ida'i, dan dia dalam keadaan terpaksa, darurat, untuk menitipkan uangnya di bank, fi mithli hadhil bunuki, pada bank-bank semisal ini tadi, bank-bank yang melakukan praktek-praktek ribawi dengan bunga-bunga bank yang dijelaskan tadi, bihaitsu yalhaquhu dararun muhaqqaqun bitarki dzalik, dalam bentuk terpaksanya, dalam bentuk dia akan terkena mudarat, ya, yang muhaqqaq, mudarat yang benar-benar akan menimpa dia apabila dia tidak melakukan. Ya, misalkan dia akan dirampok, ya, misalkan karena uangnya banyak sekali dan tidak aman jika disimpan sendiri, terpaksa darurat harus dimasukkan di bank. Fa innahu yaqbidu hadhihi ziyadata, dan dia dipaksa harus mengambil bunganya, maka boleh dia memegang, mengambil bunga bank tersebut, riba tadi, tapi bukan untuk dimanfaatkan pribadi, karena itu haram. Wa yunfiquha fi masalihil muslimin al-ammah, dan dia menafkahkan, ya, membelanjakannya, mendistribusikannya ke maslahat-maslahat kaum muslimin secara umum, ya, untuk perbaikan jalan umum, perbaikan, ya, toilet umum, ya, fasilitas-fasilitas umum, bukan pribadi, ya, bukan pribadinya. Tayyib, ini sifatnya na'am, melepaskan dari dirinya harta yang, mengeluarkan dari dirinya harta yang tidak boleh dia manfaatkan secara pribadi, karena itu riba yang haram untuk dia manfaatkan secara pribadi. Tayyib, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menulis dan yang menjadi dua saksinya, semua yang terlibat. Jadi tidak boleh, ya, memanfaatkan secara pribadi. Ya, itu dosa besar. Terkena laknat. Jadi bersihkan dari dirinya, salurkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan umum, yakni fasilitas-fasilitas umum. Naam. Tayyib. Selesai, ya. Masalah yang keempat. Dalam hal itilafat, ini nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, termasuk fasilitas umum, sekolah-sekolahan, madrasah-madrasah. Nah, yang sifatnya fasilitas umum. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Masalatul Rabi'ah fil itlafat, insyaallah pertemuan yang akan datang. Tafadhal, jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah, wa shukran.